Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala, wa min barakatis sahur ma yahsul bihi min al-i'anah ala ta'atillahi ta'ala fin nahari fa innal ja'i' wa dhami' yaksal anil ibadah. Ini yang sudah kita baca kemarin. Bahwa di antara barakah dari sahur adalah membuat semangat untuk beramal saleh, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ja'i' karena orang yang lapar, wa dhami' orang yang haus, yaksal akan malas, lemah untuk beribadah. Padahal ibadah, amal saleh ketika puasa mendapatkan nilai yang lebih daripada hari-hari biasanya. Sayang sekali. Maka diantara barakah sahur adalah agar dia tetap semangat untuk beribadah di siang harinya. Wa min barakatis sahur anna sha'im idza tasahhara la yamal i'adatus shiyam khilafan liman lam yatasahhar. Yang kedua, bahwa seorang yang makan sahur niscaya akan semangat untuk mengulangi puasanya. Berbeda dengan orang yang tidak sahur, dia merasakan susahnya, harajan wa masyakkah, beratnya, yang akhirnya memberatkan dia untuk mengulangi. Itu juga sudah kita baca. Wa min barakatis sahur. As-sahur atau as-suhur? Nah, bisa sahur, bisa suhur. As-sahur huwa ma yutasahhar bihi, sedangkan as-suhur fi'lu. Yang barakah yang mana? Makanannya atau perbuatannya? Dua-duanya. Barakallahu fikum. Di antara barakahnya as-sawabul hasil min mutaba'atir rasul alaihi salatu wassalam. Di antara barakah yang dihasilkan adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makan sahur berarti mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasul mendapatkan pahala. Wa min barakatihi aidha. Termasuk barakahnya juga dari sahur. Annal mutasahhir yaqumu fi akhiril lail. Fayadkurullaha wa yastaghfiruh. Di antara barakah sahur, orang yang akan sahur mesti akan bangun sepertiga malam terakhir. Mesti. Sehingga dia bisa berzikir pada Allah di waktu-waktu yang terpenting. Waktu yang sangat berharga. Sepertiga malam terakhir. Wa yastaghfiruh. Meminta ampun pada Allah SWT. Thumma yusalli salat al-fajr jama'atan. Kemudian dia salat subuh tidak terlambat. Salat berjamaah. Ini juga barakah. Yang biasanya ketika enggak sahur atau enggak ada acara sahur, susah sekali untuk bangun qiyamul lail. Susah sekali untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Padahal Allah memerintahkan dan menyuruhnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashar, di waktu sahar, hum yastaghfirun. Mereka minta ampun, beristighfar. Tapi bangunnya waktu sahar, susah. Kecuali ketika mereka bangun untuk sahur. Masya Allah. Atau anak kecil ikut bangun waktu sahur. Sah? Nah. Sehingga bisa beristighfar di waktu sahur. Bisa yang belum witir, mengerjakan witir. Bisa pula dia salat berjamaah. Tidak terlambat bangun. Bikhilafi man lam yatasahhar. Berbeda dengan orang yang tidak pakai sahur. Bablas tidurnya kadang-kadang sampai fajar terlewat. Wa hadha musyahad, dan itu disaksikan, terbukti. Fa inna 'addad al-musallin fi salati as-subhi ma'al jama'ah fi Ramadan akthar min ghairihi min ajli as-suhur. Buktinya jumlah orang yang salat berjamaah waktu fajar, waktu subuh di masjid di Ramadan sama di luar Ramadan, mana yang lebih banyak? Di Ramadan. Limadha? Li ajli as-sahur. لأجل السحور. Karena memang di bulan Ramadan ada acara sahur, sehingga jumlah musallin, orang yang salat jamaah di masjid, lebih banyak. Wa min barakatis sahur annahu ibadatun. Termasuk barakah sahur adalah ibadah. Idza nawa bihi al-isti'anah ala ta'atillah, kalau dia meniatkan untuk meminta bantuan dalam taat kepada Allah, jadi ibadah. Kalau diniatkan mutaba'ah lir rasul, diniatkan untuk ikut rasul, maka itu ibadah. Walillahi fi syar'ihi hukmun hikamun wa asrar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya memiliki hikmah-hikmah dan memiliki rahasia-rahasia. Hikam jam'u hikmah. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis awalan istihbabu as-suhur wa imtithalul amri asy-syar'i bi fi'lihi. Faedah pertama, istihbab as-suhur, dianjurkannya untuk berbuat makan sahur. Wa imtithal al-amri syar'i, dan mempraktekkan perintah secara syariat dengan perbuatannya. Yani bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan, al-tsaniyah, ay al-faidah tsaniyah. Lama yasul fihi min al-barakah, fala yanbaghi tarkuhu. Karena apa yang didapat dari sahur, dari barakah-barakah, maka jangan ditinggalkan. Wal-barakah tahmil ala al-fi'l wa ala al-mutasahhar bihi. Sedangkan barakahnya akan terbawa pada perbuatannya dan juga pada makanannya yang dimakan. Wa la yu'addu hadha min babi hamli lafzil wahid ala ma'nayaini mukhtalifain. Wa innama yustafadu min sigatayil fathi wa dhammi. Dan tidak dianggap bab ini membawa lafaz yang satu kepada dua makna. Tidak, sama sekali. Justru diambil faedahnya dari satu sighah dengan dua harakat, yaitu al-fathi wal-dhammi. Sighatai al-fath wal-dhamm. Yang ketiga, zahirul amr al-wujub. Kama qulna fi al-usul, madha qala usuliyun, al-asl fi al-amri lil-wujub. Hukum asalnya dari perintah adalah wajib. Illa idza dalla dalil, illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ditunjukkan oleh satu dalil lain yang menurunkan dari wajib kepada mustahab. Di sini disebutkan zahirul amr al-wujub, walakin thubutul wusal anin nabi sallallahu alaihi wasallam yusriful amru ila istihbab. Tetapi sabatnya atau tetapnya hukum wusal dari nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan perintah tadi dari yang wajib kepada mustahab al-istihbab. Tetapi bukankah hadis bahwa Rasulullah SAW wafal siyam, menyambung puasa dengan puasa berikutnya tanpa sahur, bahkan tanpa buka. Bukankah itu khusus, memiliki nilai khususiyah, karena Nabi SAW menyatakan lastu kahayatikum, bitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku tidak seperti kalian. Aku bermalam dengan diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Artinya kalian jangan ikut aku. Barakallahu fikum. Berarti dari mana dalilnya? Kalau ini dalil khusus untuk Nabi, berarti sahur kembali wajib. Tasahharu, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sahur atau makan sahur adalah barakah. Ini perintah, dan perintah hukum asalnya wajib. Tetapi engkau berpuasa wisal, berpuasa dengan bersambung. Kata Nabi, lastu kahayatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Aku bermalam dalam keadaan Rabbku yut'imuni wa yasqini. Allah memberi makan aku dan memberi minum aku. Aku tidak sama dengan kalian. Berarti kalian tetap tasaharu. Sehingga minhum minal ulama man yadhabu wa man yadhab ila baqa'il wujub. Mereka melihat tetap wajib. Tetapi barakallahu fikum, yang membuat pendapat yang mengatakan mustahab dari wajib turun kepada mustahab itu rajih, karena para sahabat melakukan seperti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membiarkan sampai ketika mereka tidak kuat atau hampir tidak kuat, baru Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak sama dengan kalian. Artinya kalau saja diharamkan, dari awal sudah dilarang. Bahkan keburu terlihat hilal. Hilal bulan Syawal. Artinya masuk hari raya. Kata Nabi, sungguh kalau tidak atau belum terlihat hilal, aku akan sambung terus dan kalian gak akan sanggup. Aku akan sambung terus dan kalian gak akan sanggup. Karena aku berbeda dengan kalian. Lastu kahayatikum. Maka dari fi'lus sahabah yang dibiarkan oleh Nabi beberapa hari, itu yang menjadi dalil bahwa tidak mengapa tidak makan sahur, tetapi tetap dianjurkan, disuruh untuk makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Arabiah yang keempat, ya Rasulullah sufiyah anna muddat tanawul as-sahur ka muddatil iftar. Kaum sufi berpendapat atau melihat bahwa muddat tanawul as-sahur, waktu untuk makan sahur, seperti waktu untuk berbuka. Wa hadha mukhillun bil hikmah min as-shaum wa hiya kasr syahwati asyahwati ta'am wan nikah. Naam. Wa hadha mukhillun bil hikmah min as-shaum wa hiya kasr syahwati asyahwati at-ta'am wan nikah. Wa la yumkin dhalika illa bi taqlilil ghidha. Wa ajaba 'alaihim al-akharun bi anna hikmat as-shaum laysat manutah bitaqlil at-ta'am wash-sharab bal bimtithali amrillah ta'ala. Kata kaum sufi bahwa waktu untuk makan sahur itu sama dengan waktu ketika berbuka. Berapa menit berbuka? Sebentar sekali, karena dikejar dengan sholat maghrib, sehingga cukup makan korma, minum air putih, sholat. Baik. Kata mereka, sahur juga begitu. 2 menit saja atau 3 menit saja. Makan korma. Yang penting kita melaksanakan sahur. Selesai. Tentunya enggak ada bagi mereka dalil. Dan qiyas yang mereka pakai, qiyasun ma'al fariq. Qiyas dengan dua yang berbeda. Padahal yang namanya qiyas harus ada wajhus syabah. Harus ada sisi persamaan. Kalau enggak ada sisi persamaan, tidak bisa dikiaskan. Apa syurutul qiyas? Al-maqis wal-maqis alaih wa madha wajhus syabah. Sekarang wajhus syabahnya apa? Iftar dengan sahur sangat berbeda, tidak sama. Bagaimana mungkin dikiaskan? Itu ikhlal yang pertama. Ikhlal yang kedua, kaum sufi berpendapat seperti itu karena latar belakang mereka yang salah, cara berpikir mereka yang salah. Kata mereka, kalau kita mau beribadah, mau dicintai oleh Allah, harus kurangi makan, kurangi minum. Sehingga gak boleh makan banyak-banyak, gak boleh minum banyak-banyak. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abdurrahim Tahan yang kata beberapa ulama athinuhu tahna, athinuhu diulek. Orang ini suruh diulek. Athinuhu tahna. Mengapa? Lidolalihi. Karena kesesatannya. Dia berkata, man akala fil yaumi akthar min wajbatin faqad asraf. Wallahu yaqul kulu washrabu wala tusrifu. Siapa yang makan sehari lebih dari satu kali makan, maka dia telah berlebihan. Sedangkan Allah berfirman, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Jadi kalian ini semua musrifun. Makan tiga kali, pagi makan, siang makan, sore makan. Di selah-selah antara makan dengan makan, kamu makan di kantin. Masya Allah. Pulang dari pondok kok gemuk-gemuk. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata mereka, kata tokoh sufi ini, siapa yang makan lebih dari sekali satu hari, faqad asraf. Wa man asraf, siapa yang asraf, maka dia terkena ayat Allah SWT, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan israf. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Berarti ikhlal, maka disebut dengan kalimat hadza mukhillun. Ini merusak. Ikhlal, merusak atau cacat. Menghilangkan atau merusak hikmah dari puasa. Wala yumkin dalika illa bitaqlilil ghidha. Wa ajaba alaihim. Dijawab bahwa hikmah shaum tidak bergantung pada sedikit dan makannya. Atau sedikit dan banyaknya makan. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas dalam ibadah puasa adalah apakah engkau mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak. Itu saja. Baik. Sekarang, kalau dia makan seperti biasanya, sahur makan, berbuka juga makan, kemudian tengah malam lapar makan lagi. Tapi dengan itu, dia semangat untuk mengamalkan ibadah, qiraatul Qur'annya, paginya juga dia segar, tidak tidur terus. Itu yang diharapkan. Daripada sebaliknya, makan satu kurma saja dengan air putih. Kemudian sahur satu kurma saja dengan air putih. Kemudian semalaman tidur, pagi bangun gak kuat, jatuh, lemes, tidur lagi. Terus, mana ketaatannya pada Allah? Padahal, syahru shaum huwa syahrul Qur'an. Bulan puasa itu bulan Qur'an. Berlomba-lomba para salafus saleh untuk menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali. Baik. Maka dengan orang yang seperti tadi, malah kemudian masuk rumah sakit, tidak boleh puasa sama dokternya. Gara-gara dehidrasi. Oh, dehidrasi. Dehidrasi kekurangan cairan dalam tubuh. Itu bisa pusing yang sangat. Bahkan bisa ada yang meninggal dehidrasi. Ditambah lagi dengan penyakit karena busung lapar. Perutnya buncit tapi isinya bukan makanan, bukan minuman. Isinya angin. Ini tidak ada ajaran agama untuk menyiksa diri. Tidak ada. Mereka sufi selalu berkata, ngapain kalian pakai sahur? Kalau kalian pakai sahur, berarti kalian bukan puasa, itu hanya pindah makan. Makan siangnya diganti jadi makan maghrib, makan paginya diganti sama makan sebelum fajar. Itu bukan puasa, cuma pindah makan. Diejek oleh mereka. Orang yang pakai sahur itu cuma pindah makan, bukan puasa, kata dia. Lalu bagaimana dengan hadis Rasul, tasaharu fa inna fi sahuri barakah, makan sahurlah karena sungguhnya pada makan sahur itu ada barakah. Bertentangan dengan hadis, bahkan terkesan mengejek hadis. Nabi menyatakan makan sahurlah. Mereka berkata, ngapain sahur? Kalau pakai sahur yang namanya cuma pindah makan, bukan puasa. Makan pagi diganti dengan makan sebelum subuh. Makan siangnya diganti sama makan sore, itu bukan puasa. Astagfirullah. Enggak sadar mereka kalau mereka sedang mencerca haji sedang mencerca syariat dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadis ke-77 ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-177. An Anas ibn Malik an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma qala tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhan was suhur. Berapa itu jaraknya antara adhan dengan suhur, dengan perbuatan makan sahur? Qala qadru 50 ayat, kurang lebih 50 ayat. Kenapa mereka tidak menjawab 50 menit atau setengah jam atau seperempat jam? Hah? Karena mereka setelah makan sahur mengambil kesempatan untuk baca Quran sampai azan atau sampai terdengar panggilan azan, sehingga mereka tahunya ketika saya sampai ayat 50 sudah kumandang azan. Berapa jaraknya? Kurang lebih 50 ayat dibaca datang waktu sahur. Dekat apa jauh? Dekat. Dekat sekali. Seukuran surat. Surat apa? Seukuran surat Al-Mulk. Yang jumlahnya 50-an. 50-an itu bisa 50 lebih, bisa 50 kurang. Taib. Al-adhan. Yang dimaksud di sini yuridu bihil iqamah. Artinya yang diukur adalah qomat ketika sholat. Dari mana tahunya kalau adhan yang dimaksud adalah sholat, qomat? Karena pertama dari sisi lughah, adhan dan qomat dua-duanya disebut adhan. Lughatan. Karena kedua-duanya adalah panggilan. Kalimat hayya ala sholah ada dalam adhan dan ada pula dalam qomat. Dan panggilan sholat tersebut di dalam istilah disebut dengan adzana yu'adzinu, adzanan, pengumuman, pemberitaan, pemberitahuan, itu adzan. Maka adzan disamma adzan li hadzal ma'na wal qamah wal iqamah yusamma al adzan li hadzal ma'na aidha. Oleh karena itu sering kita mendengar kalimat bainal adzanaini. Kullima bainal adzanaini shalah. Di antara dua adzan ada salat sunnah. Antara dua adzan maksudnya adzan dan qomat. Antara adzan dengan qomat ada salat sunnah. Juga yubayyinu dzalik ma fi sahihain. Ditunjukkan pula dengan apa yang ada dalam dua kitab sahih. Dalam Bukhari dan Muslim dari Anas dari Zaid. Berarti kan hadis yang tadi. Tetapi lafaznya disebutkan tasaharna ma'a Rasulullah sallam tsumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW dan kemudian kami berdiri untuk sholat. Berdiri untuk sholat itu ketika adzan apa ketika qomat? Hah? Ketika qomat. Berarti yang dimaksud tadi adzan adalah qomat. Karena ini satu kejadian sama-sama dari Anas dari Zaid. Atau sama-sama dari Anas bertanya kepada Zaid. Radiyallahu ta'ala anhuma. Qultu kam kana bainahuma. Aku tanyakan berapa jarak antara keduanya, antara sahur dengan qomat? Qala qadru 50 ayat, ukuran 50 ayat. Baik, kalian hafal hadis ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas insyaallah, billahi taala, wabillahi taufik.